بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari faslun fi afatil ilmi wa bayani ulama'i su wa ulama'il akhirah. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها كتاب طهارة dan rahasia-rahasianya dan juga kitab sholat dan yang berkaitan dengannya. Setelah membawakan judul pembahasan, i'lam anna taharata laha arba'u maratib. Ketahuilah sesungguhnya thaharo itu ada 4 tingkatan. Al-ula, tingkatan thaharo yang pertama, tathirul zahiri minal ahdasi wal anjasi wal fadlati. Mensucikan jasad dari hadas, najis, dan kotoran. Ini jenis thaharah yang pertama atau tingkatan thaharah yang pertama. Wasaniyah, tingkatan thaharah yang kedua, tathirul jawarihi minaz dzunubi wal asam. Menyucikan anggota tubuh, jawarih, anggota tubuh dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wasalisah, kemudian tingkatan thaharah yang ketiga, tathirul qalbi minal akhlaqil mazmumati warradailil mamqutati. Menyucikan qalbu, hati, dari akhlak-akhlak yang tercela dan dari akhlak-akhlak yang rendahan yang dibenci. Warrabi'atu, sedangkan tingkatan thaharah yang keempat, tathiru as-sir amma siwallahi ta'ala. Menyucikan atau membersihkan batin dari segala niat untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini empat tingkatan toharoh, empat tingkatan bersuci. Yang pertama, menyucikan jasad dari hadas, najis, kotoran. Dan kebanyakan orang, ya, perhatiannya ke jenis yang pertama ini. Ya. Tingkatan yang kedua, menyucikan anggota tubuh ini dari dosa-dosa. Ya. Menjaga mata dari berbuat dosa, melihat hal yang tidak halal, ya, untuk dilihat. Ya. Menjaga tangan dari menyentuh hal-hal yang tidak halal. Ya. Menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang tidak halal. Dan seterusnya. Ya. Menjaga anggota tubuh ini dari segala macam dosa. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga. Menyucikan hati. Ya. Menjaga kalbu dari akhlak-akhlak tercela dan budi pekerti yang rendahan. Hati kita harus dijaga dari akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak terpuji. Jadi jangan sampai seseorang hanya perhatian pada toharoh yang tingkatan pertama, ya. Perhatian sekali dengan kebersihan badannya, ya, kebersihan jasadnya, ya. Akan tetapi apa? Tidak membersihkan anggota tubuh dari dosa. Tidak membersihkan kolbu dari akhlak yang tercela, dari budi pekerti yang rendahan. Kemudian tingkatan yang keempat adalah menyucikan batin dari segala niat untuk selain Allah. Tingkatan yang keempat inilah wahadza huwal ghayatul quswa, tingkatan yang tertingginya. Ya. Tingkatan yang tertingginya adalah yang keempat ini. Faman qawiyat basiratuhu samata ila hadzal matlub. Orang yang kuat basirahnya, ilmunya, pengetahuannya, ya, maka dia akan dapat mencapai tingkatan yang keempat ini. Wa man amiyat basiratuhu lam yafham min maratibit taharati illa al martabatal ula. Dan barang siapa yang buta basirahnya, ilmunya, pengetahuannya, buta, lemah, dangkal, ya, maka dia tidak akan dapat memahami tingkatan-tingkatan toharoh kecuali tingkatan yang pertama saja, ya, yang dia tahu hanya membersihkan jasad tubuh dari najis, kotoran, dan hadas, ya, hanya itu saja yang dia ketahui, ya, hanya itu saja yang dia pahami. Orang yang lemah basirahnya, buta basirahnya, dangkal keilmuannya, pengetahuannya, dia hanya memahami tingkatan toharoh yang pertama saja. Fatarahu yudayyi'u aktsara zamanihi asy-syarifi fil mubalaghati fil istinja'i wa ghusli tsiyab. Maka engkau akan melihat orang seperti ini, ya, yang hanya faham tingkatan toharoh yang pertama saja, ya. Engkau akan melihat dia menyia-nyiakan mayoritas waktunya atau menghabiskan mayoritas waktunya untuk berlebih-lebihan dalam hal istinja, dalam hal cebok, dan dalam hal mencuci baju. Nah, bisa jadi dia cebok dengan air satu ember besar. Dia mencuci baju sekian kali bilas, sampai betul-betul bersih. Dan bahkan mungkin dia memakai jenis apa sabun yang paling mahal, yang paling bagus. Nah, deterjen yang paling mahal, yang paling bagus. Karena untuk tadi kebersihan lahiriah. Dhonnan minhu bihukmil waswasati wa qillatil ilmi anna taharatal matlubata hiya hadhihi faqat. Hal ini dia lakukan karena dia menyangka dan meyakini, ya, karena sebab itu adalah waswasah, ya, karena ada waswas, ya, dan juga karena sedikitnya ilmu yang ada pada dia, ya, maka dia menyangka dan meyakini bahwa toharoh yang diperintahkan itu hanyalah toharoh ini saja, hanyalah kebersihan dan kesucian tubuh dan pakaian dari najis dan kotoran. Itu saja. Ya. Dia meyakini bahwa toharoh yang dituntut, yang diperintah hanya ini saja. Ya. Sehingga dia menghabiskan waktunya untuk ini berlebih-lebihan dalam hal istinja dan dalam hal mencuci pakaian dari hal-hal kebersihan lahiriah. Wajahlan bisairil mutaqaddimin alladzina kanu yastaghriquna az-zamana fi tathhiril qulubi wa yatasahaluna fi amri adh-dhahir. Dan dia tidak mengetahui bagaimana perjalanan hidup para mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, para salaf, yang mereka itu menghabiskan waktu mereka untuk menyucikan qalbu, ya. Menyucikan qalbu, ini yang sangat diperhatikan oleh mereka. Qalbu, kesucian qalbu, kebersihan qalbu. Ya. Dari segala macam dosa dan akhlak-akhlak yang tercela. Wa yatasahaluna fi amri adh-dhahir, dan mereka, orang-orang terdahulu, tidak terlalu memperhatikan perkara zahir atau perkara yang lahir, lahiriah. Ya. Sehingga banyak di antara mereka yang berjalan pun tidak pakai sendal, ya. Sholat pun mereka di atas tanah, tidak pakai alas, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Karena mereka tidak terlalu memperhatikan al-zahir lahiriyah, ya. Mereka lebih perhatian kepada tathhirul qulub, penyucian qalbu, ya. Kama rawa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhu annahu tawadda'a min jarratin nasraniyatin, sebagaimana kama ruwiya, ya, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu tawadda'a min jarrati nasraniyatin, bahwasannya pernah Umar bin Khattab itu berwudu, ya, dari air atau dari bejana atau dari gayung, ya, jarrah itu sejenis gayung atau bejana atau guci, ya, nasraniyah, milik wanita nasrani, ya. Nah, ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berwudu menggunakan tadi gayung ataupun bejana milik wanita Nasrani. Ya. Nah, Wa kanu la yakaduna yagsiluna aydiyahum minad dasami. Dan dahulu, orang-orang dahulu itu, mereka hampir-hampir tidak mencuci tangan-tangan mereka yang terkena dasam, yang terkena lemak. Nah, kalau kita kan pakai sabun, pakai ini, pakai sampai habis bersih. Nah, dahulu mereka hampir-hampir tidak mencuci tangan mereka dari lemak. Nah, wa yasalluna 'ala al-ard. Dan dahulu mereka itu salat di atas tanah, Nah, di atas tanah. Baik tanah pasir, Nah, atau tanah biasa, wa yamshuna hufatan. Dan juga orang dahulu mereka berjalan hufatan, tidak beralas kaki. Wa yaktasiruna fil istijmari alal ahjar. Dan bahkan mereka mencukupkan diri dengan istijmar menggunakan beberapa batu. Nah, ini kalau dilihat orang-orang zaman sekarang, ini enggak bersih ini, cebok hanya dengan batu, hanya dengan 3 batu, hanya dengan 4 batu misalkan. Enggak bersih ini. Itu air banyak. Adalah apa? Boleh seseorang mencukupkan diri istijmar dengan batu atau tisu atau yang lain walaupun banyak air. Nah, tidak seperti tayamum ya. Kalau tayamum kan harus pakai air dulu, kalau enggak ada baru pakai debu atau tanah, Kalau istinja atau istijmar, itu tidak seperti itu. Tidak harus pakai air dulu, kemudian setelah itu baru, kalau enggak ada baru boleh istijmar. Pakai batu atau tisu, enggak seperti itu. Boleh memilih, silakan pakai air toharohnya, silakan pakai batu atau tisu, atau yang lain toharohnya. Nah, dan orang-orang dahulu, mereka mencukupkan diri dengan istijmar menggunakan beberapa batu. Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa fokus mereka dan perhatian besar mereka itu kepada tathirul qulub, penyucian hati. Nah, pembersihan hati dari segala macam dosa, dari segala macam akhlak yang tercela, dan dari segala niat-niat untuk selain Allah. Kemudian kata beliau, waqadintaha al-amru ila qaumin yusammuna ar-ru'unata nadhafatan. Sampailah kejadiannya pada suatu kaum yang mereka menamakan ru'unah, kebodohan itu, dengan kebersihan. Sampailah pada zaman yang dimana kaumnya menamakan kebodohan itu sebagai kebersihan. Fatara aktsaru zamanihim yamdi fi tazyinidz dzawahir. Sehingga engkau melihat kebanyakan waktu mereka itu dihabiskan untuk memperbagus dan menghiasi zahir, jamaknya zahir, lahiriah. Engkau melihat kebanyakan waktu mereka habis untuk ini, mengurusi ya dan menghiasi lahiriah. Wa bawatinuhum kharabun mahsyutun bi khaba'isil kibr wal ujubi wal jahli war riya wan nifaq. Sedangkan batin mereka ya, qalbu mereka kharab, rusak. Penuh dengan khaba'is al kibr, penuh dengan kotoran-kotoran kibr, kesombongan. Penuh dengan kotoran keangkuhan. Penuh dengan kotoran ujub, bangga diri. Penuh dengan kotoran riya, ya, ingin dilihat dan dipuji oleh orang, ya. Wan nifaq, dan penuh dengan kotoran kemunafikan. Ya. Tapi lahiriahnya masya Allah bersih, ya. Terhiasi, terperhatikan, dan seterusnya. Namun kalbunya rusak. Kalbunya hitam. Penuh dengan dosa. Penuh dengan kotoran. Ujub, takabur, sombong, bangga diri, kebodohan, riya, kemunafikan. Ila akhirih. Nas'alullah salama wal afiyah. Walau ra'au muktasiran fil istijmari alal hajari au hafiyan yamshi alal ardi au man yusalli 'alaiha min ghairi ha'ilin au mutawaddian min aniyatin ajuzin la ankaru 'alaihi ashadd al inkar wa laqabuhu bil qadhar wastankafu min mu'akalatihi. Allahul musta'an. Dan orang-orang ini, kalau mereka melihat ada orang yang cukup beristijmar dengan beberapa batu, ya, tidak pakai air ceboknya, tapi dengan batu, ya, atau dia melihat orang yang tidak pakai alas kaki berjalan di atas tanah, nggak pakai alas kaki, atau dia melihat orang sholat di atas tanah nggak pakai alas. Pakai sejadah misalkan. Atau enggak pakai tikar atau yang semisalnya. Sholat di atas tanah. Atau dia melihat orang berwudu menggunakan bejana yang lusuh. Bejana yang mungkin sudah usang. La ankaru alaihi asyaddal inkar. Kalau mereka melihat hal-hal ini, maka mereka akan mengingkari orang yang melakukan hal-hal tadi. Asyadil inkar, dengan pengingkaran yang keras. Oh, enggak cukup. Istijmar cebok cuma dengan beberapa batu, cuma dengan 3 batu. Corok kamu. Kotor kamu. Atau mengingkari orang yang sholat di atas tanah. Ini. Nah, bagaimana kalau di atas tanah itu ada najisnya? Padahal hukum asal sesuatu itu toharoh, ya. Sampai betul-betul kita melihat di situ ada najis. Kalau enggak melihat ya, hukumnya suci. Ya. Nah, tapi dia mengingkari dengan pengingkaran yang keras, ya. Pada orang yang sholat di atas tanah, nah, enggak pakai alas atau yang semisalnya. La ankaru 'alaiha asyaddal inkar. Mereka akan mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Walaqabuhu bil qazar, bahkan mereka akan menjuluki orang tadi, ya, dengan qazar, kotor, kumuh, ya, dilakopi dengan kumuh, atau lakop-lakop dan julukan yang semakna ini. Wastankafu min mu'agalati, sampai pada tahapan apa? Mereka enggan makan bersama dengan orang-orang seperti ini. Ya. Karena menganggap ini orang-orang kumuh. Ya. Allahul Musta'an. Yusammuna ru'unata nadhafah. Ini orang-orang yang menamakan ru'una kebodohan dengan nadhafah kebersihan. Padahal itu ru'una. Kebodohan. Fandur kaifa ja'alul badzadata allati hiya minal imani qadaratan war'unata nadhafatan. Perhatikan bagaimana mereka itu ya menjadikan sikap badzadah atau semakna tawadhu ya rendah diri. Perhatikan bagaimana mereka menjadikan sikap tawadhu, yang dimana sikap tawadhu ini bagian dari keimanan, ya. Mereka namakan ini dengan qazarah, kumuh, lusuh, kotor. Warru'unata nadhafatan, dan mereka menjadikan ru'una kebodohan yang semisal tadi itu nadhafatan, dinamakan dengan nadhafah kebersihan. Wasayyarul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaron. Sehingga mereka pun menilai yang mungkar itu ma'ruf, dan menilai yang ma'ruf itu mungkar. Lakin man qasada bihadihi at-taharati an-nadhafata wa lam yusrif fil ma wa lam ya'taqid anna isti'mal al-ma' al-kathiri asluddin falaysa dhalika bimunkar. Kemudian kata Syekh, akan tetapi orang yang melakukan toharoh seperti tadi ya, dengan tujuan untuk kebersihan ya, agar supaya lebih bersih, misalkan sekarang kita lebih memilih cebok pakai air misalkan ya, padahal ada batu ada tisu tapi kita lebih memilih pakai air misalkan. Nah, tujuannya agar lebih bersih, misalkan. Dan dia apa? Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya. Dan dia tidak meyakini bahwa menggunakan air yang banyak itu adalah pokok agama. Dia tidak meyakini keyakinan ini. Falaysa dzalika bimungkar. Maka kalau seperti ini keadaannya, ini bukan kemungkaran. Silahkan, boleh saja. Ya. Misalkan seorang lebih memilih cebok pakai air. Bukan pakai batu atau tisu. Silakan, boleh saja. Ya. Nah. Bal huwa fi'lun hasan. Bahkan ini adalah perbuatan yang baik. Ya. Seseorang memilih sesuatu ya dengan tujuan agar lebih bersih, misalkan. Ya. Nah. Dengan syarat tadi, tidak berlebihan dalam menggunakan air. Tidak meyakini bahwa menggunakan air yang banyak itu adalah pokok agama. Ya. Nah, hanya saja dia bertujuan ingin menggunakan cara yang lebih bersih, misalkan. Maka silahkan. Ya. Ini bukan kemungkaran. Bal huwa fi'lun hasan, bahkan ini perbuatan yang baik. Ya. Wal yarji' fi ma'rifatil anjasi wal ahdasi ila kutubil fiqhi. Kemudian dalam pembahasan najis dan hadas, maka silakan merujuk ke kutub-kutub fikih, ke kitab-kitab fikih. Nah, fa'inal maksuda min hadal kitab al-adab, karena yang dimaksud dalam kitab ini atau tujuan ditulisnya kitab ini, ya, adalah tentang pembahasan adab. Sehingga kalau mau rincian tentang najis, hadas dan seterusnya, cara menyucikannya, cara membersihkannya dan lain-lain ya. Nah, di sana ada najis mukhaffafah ya, mutawassithah, mughalladhah dan seterusnya, itu kembali ke kitab-kitab fikih. Adapun kitab yang sedang kita bahas ini, nah, tujuan penulisannya adalah untuk penulisan pembahasan adab. adab dan akhlak. Baik. Kemudian wa amma izalatu al-fadlati fahiya naw'an. Adapun membersihkan kotoran-kotoran itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama atau macam yang pertama, awsakhun tuzalu, menghilangkan semua kotoran. Awsakh itu kotoran-kotoran. Tuzal, dihilangkan. Ini jenis yang pertama, menghilangkan semua kotoran. Yang secara urf itu kotoran. Ya. Secara fitrah itu kotoran, maka itu dibersihkan. Ya. Baik, ini jenis yang pertama. Apa saja contoh-contohnya? Kalladzi yajtami'u fir ra'si minal wasakhi waddaran. Contohnya seperti kotoran yang ada di kepala, ya, sehingga kepalanya kusut masai karena banyak debu misalkan, ya. Maka faistahabbu tanzifuhu bil gusli wat tarjili wat tadhini li izalati sya'si. Maka disunahkan kalau rambutnya sedang kotor, ya, disunahkan untuk dibersihkan dengan cara dicuci, ya, atau dengan cara disisir, ya, atau dengan cara ditadhin, diminyaki, ya. Nah, untuk menghilangkan kekusutan rambut. Kadzalika ma yajtami'u fil udhuni wal anfi min al wasakhi yustahabbu izalatuhu. Demikian pula kotoran yang ada di telinga, kotoran yang ada di hidung, ya, disunahkan untuk dihilangkan, dibersihkan. Nah. Wa yustahabbu at-tasawwuq wal madmadah. Demikian pula disunahkan untuk bersiwak atau gosok gigi, dan disunahkan untuk madmadah, berkumur-kumur, li izalati ma'alal asnan wal lisan minal qalah, untuk menghilangkan, ya, kotoran atau kerak gigi, ya, yang terdapat pada gigi atau yang terdapat pada lisan atau lidah, ya. Nah, wakadzalika wasakhul barajim. Demikian pula kotoran yang ada di ruas-ruas jari, ya, dibersihkan kotorannya. Waddaranul ladzi yajtami'u ala jami'il badan bi rashhil 'araqi wa ghubarit tariqi wa dzalika yuziluhu al-ghuslu. Sedangkan kotoran, ya, yang menempel di badan, ya, yang bercampur dengan keringat, bercampur dengan debu, ya, nah, maka apa? Itu dibersihkan dengan cara al-ghuslu, dengan cara mandi. Nah, baik. Ini jenis yang pertama, ya, menghilangkan semua bentuk kotoran. Wala ba'sa bidukhulil hammam, tidak mengapa masuk ke hammam, ya, masuk ke kamar mandi, ya. Apalagi zaman sekarang, ya. Nah, fasilitas kamar mandi banyak, ya. Tidak seperti zaman dulu yang kalau mau buang air tuh jalan jauh dulu, ya, menghindar dari pandangan orang. ya, atau mencari balik batu, ya, batu yang besar, dia berjalan ke balik batu tersebut, ya, supaya nggak terlihat oleh orang. Ya. Nah, adapun zaman sekarang fasilitas buang hajat ya, banyak, ya. Nah, di masjid, di pom bensin, di rumah, di tempat-tempat umum banyak. La ba'sa bidkhulil hammam, tidak mengapa masuk kamar mandi. Fa innahu ablagh fil izalah. Karena ini lebih apa? Lebih bersih dalam menghilangkan kotoran. Wa qad dakhalahu jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu ya, sekelompok para sahabat juga memasuki hammam, memasuki kamar mandi. Ya. Radhiyallahu taala anhum. Lakin ala dakhilihi siyanatu auratihi min nazaril ghairi ilaiha wa lamsihi iyaha. Akan tetapi orang yang masuk ke hammam ya, wajib untuk apa? Menjaga auratnya dari pandangan orang lain. Ya. Dan juga wajib untuk menjaga auratnya dari disentuh oleh orang lain. Ya. Nah. Wa yanbaghi lid-dakhili ilaihi an yatadhakkara bi hararatihi harran nar. Dan seyogianya bagi orang yang masuk ke dalam hammam ya, dia mengingat ya, panasnya neraka ya, ketika merasakan panasnya hammam, panasnya kamar mandi, panasnya toilet. Ketika merasakan panas toilet atau kamar mandi ya, hendaklah dia apa? Mengingat panasnya neraka. Fa'inna fikratul mu'min la tazalu tujawwilu fi syai'in min umuri dunya fayudhakiru bihi umurul akhirah. Karena pikiran seorang mu'min itu senantiasa terus ya, menyusuri setiap urusan dunia ya, namun dengannya dia mengingat urusan akhirat. Ya, ini dengan urusan dunia ini yang sedang dia rasakan, yang sedang dia pikirkan, ya mengingatkan dia ke umur atau perkara akhirat. Seperti halnya tadi, perkara panas saja, sumuk, ya kamar mandinya sumuk, tempatnya sumuk, maka dia teringat dengan panasnya neraka. Sehingga dia pun di kamar mandi apa? Takut dari berbuat kemaksiatan, ya. Takut dari melakukan hal-hal yang mengandung dan mendatangkan dosa. Ya anal ghaliba 'alal mu'min amrul akhirah, karena yang mendominasi seorang mukmin adalah perkara akhirat. Nah, ini tujuan utama seorang mukmin, perkara akhirat. Ya. Urusan akhirat. Wa kullu ina'in yandahu bima fihi. Ya. Nah, wa kullu ina'in yandahu bima fihi. Dalam satu kalimat, kata-kata yang bijak ya, bahwa apapun isi sebuah wadah ya, isi sebuah wadah, maka apa, seperti itulah yang keluar dari wadah tersebut. Nah, jadi kalau wadah itu isinya air ya, yang keluar air. Kalau wadah itu isinya minyak, yang keluar minyak. Nah, maka demikian pula seorang mukmin ya, ketika mengalami dan merasakan hal-hal yang ada di dunia ini, maka apa? Dengan hal tersebut dia terpikirkan, teringatkan dengan akhirat. Seperti masalah panas saja tadi. Ya, ketika panas sumuk, dia teringat dengan panasnya neraka. Nah. Saya masih banyak penjelasan dari Syekh di sini tentang bab ini. Namun insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhluh.